hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya selautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari tujuh langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Ku coba agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga kau sang. Sesungguhnya selautan, sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari tujuh langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Jika tidak mengharap rahmatmu, jika tidak menagih simpati padamu ya Allah, Tuhan hadiahkanlah kasihmu kepadaku. Tuhan, kurniakanlah rindu.